طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله setelah libur sekian lama, insyaAllah kita lanjutkan pembacaan. Udah rusak kayaknya nih, Jal. Ya. Ya udah. Siap, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab fikih kita, yaitu pembacaan dari Akhsarul Mukhtasarat. Semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan penuh dengan berkah, dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah terakhir kita sudah sampai kepada fikih sholat id. Terakhir ya, fikih sholat id. Dan insya Allah sebentar lagi kita udah akan pindah tentang kitabul janaiz. Jadi tinggal kalau gak salah dua sholat lagi nih, sholat gerhana sama sholat istisqa. Abis itu selesai. Nah, kita mulai aja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal. Jadi pasal baru, yaitu pasal tentang sholat gerhana. Pasal tentang sholat gerhana dan juga sholat istisqa. Wa tusannu sholatu kusufin rak'ataini. Dan disunahkan sholat kusuf. Sholat kusuf yaitu sholat gerhana. Yang pertama jumlah rokaatnya. Jumlah rokaatnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, jumlah rokaat sholat kusuf itu dua rokaat. Hukumnya itu adalah sunnah. Artinya jika dilakukan mendapatkan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau misalnya ditinggalkan, ya tentunya kerugian bagi seorang hamba, karena dia tidak bisa memupuk pahala-pahala tambahan, akan tetapi dalam masalah dosa, dia tidak mendapatkannya. Adapun kalau misalnya sholat id, hukumnya apa? Sama-sama dua rakaat. Tapi kalau sholat id fardu kifayah. Berarti harus ada orang yang melakukan. Tapi kalau misalnya sholat gerhana, orang gak mau ngelakuin semuanya, gak ada sama sekali. Ini pun sebenarnya secara syariat masih gak apa-apa. Masih gak apa-apa karena hukumnya sunnah. Beda sama fardu kifayah. Harus ada orang yang cukup melaksanakan sholat tersebut. Sakoto anikholin. Baru yang lain gak apa-apa. Watusannu sholatu kusufin rakaataini kullu rakaatin biqiyamaini wa ruku'aini. Kemarin pas sholat gerhana, pada sholat nggak nih? Pas gerhana? Hah? Di mana? Di sini? Siapa imamnya? Wes, Masya Allah. Masya Allah. Jadi, sholatnya dua rakaat, ya kan? Berdirinya berapa kali? Maksudnya berdirinya berapa kali? Setiap rakaat itu ada dua kali? Dua kali berdiri. Dua kali berdiri. Kullu rak'atin biqiyamaini wa ruku'aini. Dua kali berdiri dan dua kali ruku. Dua kali berdiri, dua kali ruku. Berarti pas dari ruku, dia sami Allahu liman hamidah. Kemudian Fatihah lagi. Terus baca surat lagi. Wa tatwilu surati tasbihin wa kaunu awwali kullin atwal. Nah, ini merupakan salah satu kaedah dalam sholat. Maka yang pertama itu pasti lebih panjang daripada yang seterusnya. Nah, ini udah kaedah. Mau apa? Mau rokaatnya. Pasti rokaat pertama lebih panjang daripada rokaat kedua. Rokaat kedua lebih panjang daripada rokaat ketiga. Rokaat ketiga lebih panjang daripada rokaat keempat. Misalnya sholat duhur. Nah, ini secara kaedah. Nah, di sholat gerhana juga begitu. Berdiri yang pertama harus lebih panjang daripada nanti berdiri yang kedua. Kalau terus misalnya rokaat yang pertama di sholat gerhana pun harus lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Jadi, kalau kemarin baca apa? Al-Waqiah di rokaat pertama. Rokaat kedua? Panjangan mana? Sama kayaknya tuh ya. 2,5 halaman kayaknya. Iya kan? Panjangan Waqiah. Ya. Gitu. Jadi ya bisa ditaker lah. Jangan sampai berdiri yang kedua justru lebih panjang daripada yang pertama. Jadi yang mendekati sunnah itu adalah yang pertama itu lebih panjang daripada yang kedua. Misalnya yang pertama apa? Yang pertama Al-Baqarah. Sami Allahu liman hamidah. Ya kan, terus Ali Imran. Habis itu rakaat kedua kayak begitu, ya. Emang lama, Bu, karena kan sholat gerhana itu waktunya adalah selama gerhana. Nah, jadi kalau misalnya gerhananya lama, ya gerhananya berapa? Kan lama tuh. Jam, hitungan jam kan? Itu. Sejam lah minimal. Itu sejam minimal dibaca 4 kali ya. Iya. Al-Baqarah baca cepat kan paling berapa sejam lah. Al-Baqarah baca cepat sejam insya Allah. Ya pegal pasti. Rokata ini tatwilu suratin. Suratnya juga diperpanjang. Dan juga tasbih ruku maupun sujudnya itu juga diperpanjang. Jadi diperpanjangnya sama kayak tadi. Rokat pertama lebih panjang daripada rokat yang kedua. Jadi kalau rokat pertama misalnya rukuknya, wah subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Nanti pas sujud juga ada doanya, subhanarabbiyal a'la, Allahumma ghfirli, Allahumma. Macam-macam dibaca, yang penting rukuk maupun sujud di yang pertama, di rokat pertama itu lebih panjang daripada rokat yang kedua. Ini yang mendekati sunnah. Udah Ustaz, udah sholat gerhana cuma ini doang yang disinggung oleh penulis. Sisanya semua sama aja. Semua sama, Fatihah tetap ada, ya bacaan ruku sujudnya juga sama, ada tahiyat akhirnya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian selesai. Jadi sholat gerhana selesai. Gampang insya Allah. Yang kedua itu adalah wastisqa. Jadi kalau misalnya gerhana itu juga itu sunnah, istisqa juga hukumnya disunnahkan. Wastisqa'in idza ajdabatil ardu wa quhital matar. Jadi salat istisqa kapan disyariatkan? Ketika ada kekeringan. Kekeringan idza ajdabatil ardu. Nah, kekeringan ini bisa dengan dua sebab. Yang pertama, panas yang luar biasa gitu. Luar biasa sampai bumi itu gersang, tanahnya itu kering. Ya kan? Sampai apa tuh? Keras gitu kan tanahnya saking panasnya. Panas luar biasa sampai gersang lah bahasanya. Sampai tanahnya itu adalah gersang. Nah, ini termasuk kekeringan. Atau yang kedua, itu adalah harusnya udah musim hujan, tapi kok gak datang-datang? Apa nih? Hujan yang gak datang-datang. Hujan tidak datang. Lama tidak datang. Tidak turun. Misalnya, ya kalau di Indonesia alhamdulillah hujan sering turun. Tapi kalau misalnya di Mekkah itu hujan itu turun paling setahun dua kali. Dan setiap turun biasanya banjir itu kota. Ya kan? Kenapa? Karena kalau di Mekkah itu enggak ada drainasenya. Ya mau ngapain bikin drainase kalau cuma turun sekali mah ya banjir-banjir aja udah sama-sama tahu kita di sini. Kalau deras banjir, kalau enggak deras ya udah alhamdulillah. Misalnya turunnya itu biasanya di September-Oktober lah. September-Oktober. Ternyata September-Oktober nggak turun. Ya kalau di sana nggak pakai kalender ini ya. Pakai kalendernya kalender Islam. Tapi ini nggak apa-apa, sebagai gambaran di Indonesia aja. September, Oktober belum turun, November nggak turun, Desember nggak turun, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli nggak turun juga. Istisqo deh. Gitu. Kenapa? Karena hujan yang lama tidak turun. Jadi istisqo itu bisa dua. Dari panas yang luar biasa sehingga tanahnya itu gersang, kering banget. Dan yang kedua, musim hujan yang harusnya turun tapi ternyata lama tidak turun, maka disyariatkan untuk sholat sunnah istisqa. Wasifatuha wa ahkamuha ka'idin. Dan sholat istisqa, belum pernah ya kita sholat istisqa ya? Iya. Masya Allah. Negerinya subur, Masya Allah. Mudah-mudahan akidahnya juga subur juga. Jadi kalau sholat istisqa itu sifatnya maupun hukumnya itu seperti sholat id. Seperti sholat id. Oh berarti takbirnya 7 sama 5 saat? Iya. Takbirnya 7 sama 5. Jadi sholat yang 4 pertama takbir 7 kali, habis itu setelah itu baru fatihah. Di antara takbir sama juga persis bacanya. Ada mau zikir-zikirnya juga. Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi kathiru wa subhanallah bukrata wa asila wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi sampai 7 kali. Di rokaat kedua juga sama 5 kali. Pokoknya sama kayak sholat id. Tata caranya persis. Wasifatuha wa ahkamuha ka'idin. Sama seperti sholat id, wahiyya wallati qoblaha jama'atan afdal. Dan sholat istisqa maupun sholat gerhana, maka secara afdal dilaksanakan berjamaah. Berarti boleh sendiri enggak? Boleh. Ya, kenapa? Karena jamaah di sini hukumnya afdal. Kalau sholat id, boleh sendiri enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau sholat id disyaratkan harus hadir berapa orang? 40 orang. Sama seperti sholat Jumat. Jadi kalau misalnya gerhana maupun istisqa beda. Afdolnya berjamaah. Tapi afdol artinya kalau misalnya sendiri juga masih sah. Wa idza arada al-imamu al-khuruj laha. Biasanya kalau sholat istisqa itu ada proses sebelum sholat maupun sesudah sholat. Misalnya sholat istisqa-nya kapan? Kita misalnya di sini bilang, ini tanggal berapa ya? Hah? 10 Juni. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kompleks ini insya Allah karena kekeringan kita akan mengadakan sholat istisqa 3 hari lagi. 3 hari lagi. Nah ini sebelum nih. Nah atau besok atau 2 hari lagi lah. Nah di sini disyariatkan itu imamnya itu udah mulai ngasih ujangan sama warga. Wa adzan nas. Jadi dikasih ingat ya kan, Pak, jangan, pokoknya dikasih nasihat agama. Salah satunya atau contoh-contohnya wa amarahum bit taubah. Tobat, Pak, Bu. Udah deh, ini kesyirikan-kesyirikan, sesajian-sesajian udah jangan. Ini jangan sampai kekeringan ini malah tambah bikin bala gara-gara ada kesyirikan lagi. Gitu. Jadi ini proses sebelum. Ada proses yang namanya mengingatkan manusia tentang taubat, wal khuruj minal madzalim, jangan berbuat zalim, wa tarku tasyahun, wasiyam, wasadaqah, atau bahkan misalnya kalau misalnya masih ada 3 hari lagi, ini kan anda kasih contoh 3, karena biasanya juga imam bilang jangan lupa ya, dari sekarang sampai sholat istisqa kita puasa. Dari sekarang sampai sholat istisqa kita puasa, wassadaqah. Dan juga kalau ada punya fulus, punya duit lebih, sumbang. Jadi yang bisa puasa-puasa, yang bisa sodakoh, sadaqah. Wa yu'iduhum yauman yakhrujuna fihi. Dan juga nanti pas hari istisqa-nya lagi, diulang lagi. Diulang lagi. Jadi memang sebelum sholat istisqa, itu harus ada, ya enggak harus sih. Tapi dianjurkan ada wejangan-wejangan, pengingat-pengingat, baik nasihat, ataupun kalau bisa puasa-puasa dulu, kalau sedekah, sedekah dulu. Artinya di sini, supaya doa itu lebih dikabulkan. Karena nanti istisqa yang memang diharap-harapkan itu adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan, yaitu diturunkan hujan. Oleh karena itu kalau zaman dulu orang-orang istisqa ketika pas salat hujan langsung turun gitu. Ya, subhanallah ya. Nah, jadi ini proses sebelum wa yakhruju mutawadhi'an gitu. Jadi nanti pas dia keluar nanti pas udah mau keluar, pas hari H-nya mau sholat istisqa, nah ini orang-orang udah keluar, udah siap sholat istisqa, udah ada wudu, udah juga keluarnya itu dalam keadaan tawadhu, mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk. Terus juga di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, mutadzallilan, dalam keadaan hina. Dan dalam keadaan memang betul-betul membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari segi Ustaz harus mandi dulu, harus kayak bagaimana? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, mutanadzifan, mandi bagus. Ya kan, bersih-bersih apa segala macam, la mutayyib. Tapi jangan ada jangan pakai parfum. Mandi oke, tapi parfum jangan. Kenapa? Kalau parfum sama istisqa enggak cocok momennya. Ini kita momennya itu lagi momen susah. Jadi bersih-bersih ya. Tapi kalau misalnya pakai parfum tidak disarankan dalam keadaan istisqa. Kemudian sebelum sholat juga kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ma'ahu ahluddin wassalah wasyuyukh wa. Jadi yang paling penting itu adalah yang keluar sholat istisqa itu adalah ahluddin, jadi ahli agama. Ahli agama, ya kan, arti ahli agama yang berpegang dengan agama, baik secara amalan maupun akidahnya. Wassalah, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Kemudian sisanya wasyuyuh, mau yang tua kek, mau yang baru mumayiz kek, baru yang anak kecil kek, semua keluar. Semua ikut untuk sholat istisqa. Tetapi yang paling utama ini adalah ada ahli agama sama ada orang solehnya. Supaya apa? Supaya nanti pas doa istisqa itu dipilih. Biasanya nih orang-orang tahu nih, ini fulan ini doanya nih. Wih, kalau dia udah ngangkat tangan nih, Allah kabulin. Kita tahu ada orang yang kayak begini. Kita tahu ada orang kayak gini. Tahu dari mana? Tahu dari pengalaman. Si fulan pernah misalnya kita lagi ngobrol bilang, ya Allah mudah-mudahan tahun depan naik haji. Eh ternyata benar naik haji. Ya Allah mudah-mudahan rezekinya dilancarin. Eh ternyata benar dilancarin. Yang kayak begini, ternyata dia dari ucapannya memang sering dikabul. Plus, dia memang ahli agama dan orang soleh. Nah, nanti dia yang kita tunjuk supaya doa istisqa. Dia nanti yang pimpin doa. Sebagaimana dahulu misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu menunjuk Abbas dalam untuk doa. Tapi kalau untuk menunjuk orang supaya nanti doa istisqa, jangan ditunjuk orang yang ngerasa gitu GR. Pak, mau doanya di doa nih. Saya aja, Pak. Yang kayak gini jangan ditunjuk gitu. Jadi kalau orang yang kayak begini jangan orang yang ngerasa gitu. Jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang ngerasa, nah yang jangan ditunjuk. Cari orang lain. Jadi orang-orang semuanya berangkat sholat istisqa. Fayusolli thumma yakhtub. Sholat duluan, setelah sholat baru dia khutbah. Nah ini istisqa. Jadi persis kayak sholat id. Kalau sholat id, sholat duluan, baru setelah itu khutbah. Kalau Jumatan kan khutbah duluan, baru sholat. Jadi di sini memang sholat duluan. Istisqa pun demikian. Sholat, thumma yakhtub. Kemudian khutbah. Sholat, kemudian khutbah. Wahidah. Khutbahnya berapa? Khutbahnya sekali. Khutbahnya sekali. Ada yang bilang dua kali, ada yang bilang sekali. Dalam istisqa, gak apa-apa. Mau sekali oke, okay. Mau dua kali juga oke. Okay. Tapi kalau sholat id, itu cuma ada dua kali, gak ada yang sekali. Yang sekali ini gak pernah ada pendapatnya. Jadi harus dibedain. Kalau sholat istisqa, khutbah sekali, masih oke. Okay. Mau dua kali pun, alhamdulillah, silahkan. Tapi kalau sholat id, gak ada yang sekali. Yang sekali itu adalah pendapat ya orang-orang belakangan baru-baru ini aja. Keluar pendapat sholat id khutbahnya itu sekali. Kenapa? Karena dari zaman dulu itu yang namanya sholat id khutbahnya itu dua kali. Jadi harus dibedakan bahwa yang dua kali maupun sekali dan itu merupakan khilaf, boleh sekali boleh dua kali, itu cuma di istisqa. Tapi kalau sholat id, sholat jumat itu khutbahnya dua kali. Kalau di sini ya kata penulis, sholat istisqa itu khutbahnya sekali. Fayusalli thumma yakhtub wahidatan yaftatihuha bitakbirin ka khutbati idin. Jadi kalau misalnya sholat id, kan kita udah singgung ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau misalnya ketika kita mau khutbah itu memulainya itu dengan takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ini juga kalau misalnya sholat istisqa, khutbah istisqa pun memulai khutbah dengan takbir. Wa yukthiru fiha al-istighfar wa qira'ata ayah allati fiha al-amru bihi. Mau setelah takbir, maka disunnahkan itu khutbah dalam khutbah istisqa itu terkait tentang istighfar. Jadi ajakan untuk istighfar, Pak, istighfar, astagfirullah, atau enggak disebutkan ayat-ayat yang memang menyuruh kita untuk beristighfar. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ya kan? Nah, seperti ini diulang-ulang atau dikumpulkan sehingga khutbahnya itu terkait tentang istighfar. Kemudian wa yarfa'u yadayhi wa dhuhuruhuma nahwa as-sama' fayad'u bidu'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah itu, setelah pas khutbah, barulah di khutbah ini si yang tadi udah ditunjuk, ya biasanya kan ahli agama, ahli orang soleh, dia juga yang khatib. Setelah dia ini, dia pun berdoa. Setelah berdoa, pas doanya itu di sini kata penulis rahimahullah taala, fayarfa'u yadaihi, diangkat tangannya, wa dhuhurahuma, jadi punggungnya ini itu menghadap ke langit, jadi gini angkatnya gitu. Jadi tata cara doa misalnya itu kan ada doa yang begini ya kan, ada doa yang begini, ada doa yang begini. Jadi kalau pas kita ngelihat orang doanya begini, bukan berarti nggak ada sama sekali. Memang kalau sholat istisqa, apa doa istisqa, si khatibnya begini, ya kan? Jadi ininya ngadep ke langit, kan biasanya yang ininya ngadep ke langit nih begini. Tapi kalau sholat istisqa dia gini, yang ini justru ngadep ke nahwas sama, seperti ini. Nah ini doanya orang yang udah, aduh butuh banget, sangat-sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sama kayak doanya Nabi SAW kapan? Pas kapan nih? Pas perang Badar. Pas perang Badar. Baik. Nah ini yang betul-betul membutuhkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi diangkat tangannya wa dhuhuruhuma, dan punggung tangannya itu nahwas sama. Jadi menghadap ke langit. Fayad'u bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu, kemudian dia doa dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma askina ghaithan mughitha. Ah, ini salah satu doanya untuk minta hujan. Tentunya ketika pas gini kita bukan cuma ya Allah turunin hujan habis itu kelar gitu. Enggak. Tapi yang panjang doanya. Yang panjang doanya beserta pujian-pujiannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu diperpanjang, diperbagus segala macam. Doanya kayak begini, doa dengan doa yang khusyuk. Biasanya kalau zaman sahabat itu langsung turun hujan. Zaman tabi'in yang ditunjuk itu Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Itu juga dia udah begini, Allahumma, itu langsung mendung tuh. Masya Allah. Wa in kathura al-matar, dan kalau misalnya hujan turun, kalau hujan itu turun, hatta khifa sunna qawla Allahumma hawalaina wa la adaina. Nah, ini kalau misalnya hujannya itu ya turun tapi ternyata deres banget. Turun ternyata deres banget. Nah, ini insyaallah udah sering di sosmed kalau hujan turun kemudian deres banget atau setelah selesai itu doanya apa? Allahumma hawalaina wada adaina. Ah, di sini ada tambahan oleh penulis rahimahullah taala, Allahumma ala Allahi wa akhan. Wabutunu apa nih? Awidiyah munabitis syajar. Ini tambahan doanya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Al-Baqarah al-ayah. Nah, jadi ini zikir-zikir yang disebutkan jika hujannya itu turun dan deras. Turun dan deras disunahkan membaca zikir tersebut. Maka dengan demikian kitabus shalah sudah selesai. Jadi kita permasalahan sholat dari beberapa pertemuan yang lalu, dari mulai syaratnya, rukunnya, wajibnya, sifat sholatnya, sholat-sholat sunnahnya, rawatibnya, apalagi itu. Ya kan, sholat jumatnya, sholat idainnya, sholat gerhana, sholat istisqo, semuanya sudah selesai. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kitabul janaiz, tentang permasalahan jenazah, menyelenggarakan jenazah, proses jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyain? Silahkan.